الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mana yang dikedepankan oleh seorang hamba antara ar-rahbah awir rahbah, al-khawf awir raja? Kita sebutkan pekan sebelumnya ada berapa perkataan? Ada 3 perkataan. Yang pertama Abul Haris, ketaatan. Naam. Idza hamma ala ta'atin qaddama ar-raja. Ketika dia semangat, berkeinginan, ada niat untuk beribadah, dia kedepankan raja, harapan amalan tersebut diterima. Nah, kemudian dia kedepankan apa? Al-khawf, apabila terbetik untuk melakukan apa? Kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa? Bu Syarifah? Naam. Qaddama ar-raja' fi halil marad. Ke dalam keadaan sakit, dia kedepankan raja'. Naam. Agar dia berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikedepankan khauf dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat. Naam. Agar dia menghindari, menjauhi daripada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Now. Yang ketiga. Was. Nah, humasiyan. Seimbang, selaras. Antara khawf wa raja' fi nafsil mu'min. Nah. Kemudian al-khasyah. Apa itu khasyah? Naam. Allah. Naam. Artinya khasyah itu khauf dengan adanya apa? Pengetahuan. Khauf dengan adanya apa? Ilmu. Naam. Ini yang dimaksud dengan khasyah. Oleh sebab itu orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa? Para ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Naam. Allahus. Naam. Wa dalilul inabah. Ini contoh yang keberapa berarti? Yang ke-9. Naam. Wa dalilul inabah, dalil dari al-inabah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian kepada Tuhanmu, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kepadanya. Al-inabah, faedah yang pertama, memiliki dua arti, memiliki dua definisi. Yang pertama definisi lughawi, etimologi bahasa. Yang kedua definisi syar'i. Dari sisi bahasa Arab, yang dimaksud dengan al-inabah adalah masdar. Masdar itu lafaz ketiga dari dua kosakata. Masdar lafaz ketiga dari dua kosakata. Anaba fi'il madhi, yunibu fi'il mudhara. Kemudian masdarnya inabatan. Jadi inaba lafaz ketiga dalam bahasa Arab setelah anaba, yunibu, inaba. lafaz ketiga dari dua kosa kata. Apa artinya sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'adat? Abu As-Sa'adat di dalam kitab An-Nihaya fi Gharib Al-Hadis yang dikenal dengan sebutan kitab An-Nihaya. An-Nihaya fi Gharib Al-Hadis jilid kelima halaman 122. Berkata Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharib Al-Hadis jilid kelima halaman 122, beliau mengatakan fahuwa munibun idza aqbala wa raja. Munib, orang yang berinaba, adalah idza aqbala wa raja, apabila dia kembali, rujuk dan menghadap. Anaba yunibu inabatan. Apa artinya? Berkata Abu Sa'adat dalam Gharib An-Nihaya fi Gharibil Hadis jilid kelima halaman 122, fahuwa munibun idza aqbala wa raja. Apa artinya orang yang berinabah ketika dia kembali, rujuk dan menghadap? Kembali, menghadap atau rujuk. Ini yang disebut dengan inabah secara etimologi bahasa Arab. Kemudian yang kedua, definisi menurut istilah syar'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani tiga pengertian dan kita akan tambah satu menjadi empat. Empat definisi daripada Al-Inabah. Disebutkan tiga definisi tersebut oleh Al-Imam Al-Jurjani. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. At-Ta'rifat. Definisi-definisi. Ini kitab membahas mengenai arti-arti bahasa. Dalam kitab At-Ta'rifat halaman 55. Definisi yang pertama kata beliau, Al-Inabah ikhrajul qalbi min dhulumati syubuhat. Apa yang dimaksud dengan al-inabah? Yaitu ikhrajul qalb min dhulumati syubuhat. Keluarnya hati, maksudnya selamat, selamatnya hati. Ikhrajul qalb, selamatnya hati, keluarnya hati, min dhulumati syubuhat, dari kegelapan kerancuan, dari kegelapan syubuhat, sehingga hatinya menjadi bersih, sehingga menjadi seorang yang selamat dan beruntung. Ikhrajul qalb min dhulumati syubuhat, menyelamatkan hati kita dari kegelapan syubuhat, kerancuan. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, ar-ruju' min al-kulli ila man lahu al-kull. Ar-ruju' min al-kull, rujuk dari segala sesuatu, kembali dari segala sesuatu. Ar-ruju' min al-kull ila man lahu al-kull, kepada yang memiliki segala sesuatu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' min al-kull, kembali dari segala sesuatu, ila man lahu kull, kepada zat yang memiliki segala-galanya. Ar-ruju' min al-kull ila man lahu kull, rujuk dari segala sesuatu kepada zat yang memiliki segalanya. Ini definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, yang terakhir, yang disebutkan oleh Imam Al-Jurjani, yang dimaksud dengan al-inabah adalah ar-ruju' min al-ghaflah ila dzikr. Ar-ruju' min al-ghaflah ila az-zikr. Rujuk dari kelalaian menuju zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rujuk dari kelalaian, ghaflah, ila zikr, menuju kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal wahsyati ila al-uns. Wa minal wahsyah, dan rujuk dari kebiadaban, kekejaman, kezaliman, ila al-uns, kepada ketenangan, kepada sifat ramah, sifat baik. Ar-rujuk minal ghaflati ila dzikr, rujuk dari kelalaian menuju kepada dzikir. Wa minal wahsyati ila al-uns, rujuk dari kebiadaban, kekejaman, kezaliman, kepada ketenangan, keramahan, kepada sifat baik. Nah, yang pertama tadi apa definisinya? Nah, mengeluarkan apa? Menyelamatkan hati dari kegelapan syubhat. Kemudian yang kedua, rujuk dari segala sesuatu kepada zat yang memiliki segalanya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Rujuk dari kelalaian, ghaflah, menuju kepada zikir. Atau kebiadaban, kezaliman, kepada apa? Ketenangan, sifat yang baik, sifat ramah. Nah, wa afdal at-ta'rifat, dan definisi yang paling afdal, yang paling mendekati kepada al-haq, kebenaran, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini. Dalam syarah Al-Usul Al-Thalatha, Asy-Syaikh beliau mengatakan, al-inaba, ar-ruju ila Allah, kembali, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil qiyam bi ta'atihi, dengan menjalankan ketaatan. Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaatinya. Wa ijtinabi ma'siyatihi, dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, bil qiyam bi ta'atihi, dengan menjalankan berbagai macam ketaatan kepada-Nya, dan menjauhi berbagai macam larangannya. Kata beliau, wa hiya qaribatun min ma'na taubah, inabah, ini mirip sekali dengan makna apa? Taubat. Inabah ini mirip sekali, hampir mendekati anonim daripada, atau sinonim ya. Sinonim atau anonim? Sinonim. Nah, sinonim daripada taubah. Bedanya kata Syekh, illa annaha araqqu minha. Nah, adapun inabah itu lebih dalam daripada sekedar taubat. Inabah itu lebih dalam daripada taubat. Apa sisi yang lebih khusus? Apa sisi yang lebih dalam? Kata beliau, lima tasya'ur bihi minal i'timadi ala Allah. Karena inabah itu mengandung i'timad, penyandaran diri kita kepada Allah. Ada unsur apa? Penyandaran diri itu bahasa Arabnya apa? Tawakal. Ada sedikit unsur, ada unsur tawakal di sana. Kenapa inabah itu lebih dalam, lebih khusus daripada taubat? Lima tasy'ur bihi minal i'timad. Karena inabah itu mengandung unsur penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walluju ilaihi, dan berlindung kepada-Nya. Taubat kembali, inabah kembali, tapi inabah ada penyandaran diri. Nah, dan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, Nabi Shu'aib, beliau berkata, yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Hud, ayat 88. Dalam surat Hud, ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dari ucapannya Nabi Shu'aib, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu, dengan menggunakan lafaz tawakkal. Kepadanya aku menyandarkan diri. Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepadanya lah aku berinabah. Aku kembali. Menyandarkan diri. Minta perlindungan kepadanya. Nah. Sehingga kalau kita ditanya apa bedanya inabah dengan taubah, jawabannya apa? Inabah lebih dalam. Dari sisi apa? Inabah ada unsur tawakal dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Disebutkan dengan lafaz tawakkul. Nah, di dalam inabah. Nah. Kemudian dari mana kita tahu bahwasanya inabah ini merupakan sebuah ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalilnya disebutkan oleh al-muallif, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bagian daripada ibadah. Wa anibu, kembalilah kalian. Ila rabbikum, kepada Rabbmu. Berinabahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Dan syarat diterimanya taubah, syarat diterimanya inabah itu ada 8. Syarat diterimanya inabah itu ada 8. 7 syarat asas, yang ke-8 tambahan. Syarat yang pertama daripada syarat diterimanya taubat kita adalah al-Islam. Seseorang memiliki pondasi tauhid. Dia beragama Islam, dia seorang Muslim. Maka tidak sah, tidak diterima taubat seseorang dari dosa atau kemaksiatan kecuali hamba tersebut apa? Muslim. Nah, karena taubatnya orang-orang kafir tertolak. Mereka tidak memiliki kunci keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 18. Masing-masing syarat kita sebutkan dalilnya. Syarat yang pertama ini dalilnya surat An-Nisa ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walalladzina yamutuna wahum kuffar. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang-orang yang wafat dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat seseorang dalam keadaan di atas kekufuran. Ulaika a'dadna lahum azaban alima. Kami telah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Sehingga Islam ini merupakan syarat pertama diterimanya taubat. Dan diterimanya berbagai macam amalan. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal sedekah mereka orang-orang kufar, karena mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, padahal sedekah ini merupakan ibadah yang mulia, bermanfaat bagi yang lain. Bukan untuk dirinya sendiri, bermanfaat bagi yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima. Kenapa? Mereka bukan berada di atas keislaman. Maka syarat taubat yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua, ikhlasun niyyah. Ikhlasnya, niat kita semata-mata mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharap ampunannya supaya dosa-dosa kita dihapus, dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis Al-Ifk ketika Aisyah dituduh dengan perzinaan. Naam. Apabila anti bari'ah berlepas diri dari perbuatan tersebut, fasayubri'ukillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkan namamu, membersihkan tuduhan tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna allaha la yaqbal minal amali ma kana khalisan wabtagha bihi wajha Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali amalan tersebut dilakukan dengan penuh ikhlas. Inna allaha la yaqbal minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajha Allah, dan dia mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat diterimanya taubat mengharapkan dengan penuh ikhlas wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kepentingan dunia sedikit pun, bukan juga karena ingin dekat dengan orang tertentu, atau dia bertaubat demi mendapatkan tujuan dunia, bagian daripada syahwat, atau untuk mendapatkan pujian, atau agar tidak supaya umatnya lari daripada dirinya. Maka ini bagian daripada penghalang taubat. Yang diterima apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, taubat di dalam Al-Quran ada penambahan kata. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat At-Tahrim ayat 4. At-Tahrim ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kata taubat. Intatuba ila. Ila apa? Intatuba ila Allah. Faqad saghat kulubukuma. Kalau kalian bertaubat kepada Allah. Ada tambahan kata kepada Allah. Tidak sekedar taubat. Faqad saghat qulubukuma, maka hati kalian telah condong untuk menerima kebenaran, untuk menerima kebaikan. At-Tahrim ayat 4. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-iqrar bidzam. Mengakui dosa yang dia perbuat. Mengakui kesalahan-kesalahannya. Maka tidak sah orang yang bertaubat kecuali setelah mereka mengenal, memahami, mengetahui, mengakui. Dan memohon keselamatan dari akibat jeleknya dosa yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innal 'abda idza 'tarafa bi dzambihi," seorang hamba apabila dia mengakui dosanya. "Innal 'abda idza 'tarafa bi dzambihi," dia mengenal, mengaku atas dosa yang dia lakukan, "tsumma taba," kemudian dia bertaubat. "Ilallah taballah alaihi," dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah terima taubat, Allah ampuni dia. Dengan syarat apa? Al-i'tiraf dalam hadis ini, mengakui. Dia sadar apa yang dia lakukan salah, apa yang dia lakukan keliru. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innal abda idha'tarafa bi dzambihi," seorang hamba apabila mengakui dosanya, "tsumma tab," kemudian dia bertaubat kepada Allah, "taballahu alaihi," Allah subhanahu wa ta'ala terima. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, "An-nadmu 'alal ma'siyah," menyesal atas perbuatan dosa. "An-nadmu 'alal ma'siyah," menyesal atas kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kenapa kok harus adanya penyesalan? Karena an-nadm, penyesalan tersebut, membuahkan tekad. Penyesalan membuahkan apa? Kemauan. Kepada para pelakunya, bahwasanya kemaksiatan, perbuatan dosa yang dia lakukan akan menjadi penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akui itu. Dia tahu dengan adanya dosa akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bertaubat, menyesali perbuatan tersebut. Agar supaya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub, mendekatkan dirinya dengan Rabbul Alamin. Dengan penyesalan tersebut dia akan mencari jalan keselamatan, agar menjadi orang-orang yang beruntung, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan. Sehingga dengan adanya penyesalan itu muncullah taubat yang sesungguhnya, muncullah taubat yang jujur. Makanya di antara salah satu syaratnya taubat adanya penyesalan. Kalau tidak menyesal berarti orang tersebut masih ridho dengan perbuatan dosa. Tanpa ada penyesalan berarti dia masih suka, dia masih senang, dia masih ridho dari kemaksiatan yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An-nadmu taubah." An-nadmu taubah, penyesalan adalah bagian daripada taubat. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, "Al-iqla' 'anidzam." Setelah menyesal muncul syarat yang kelima, berlepas diri. Artinya berhenti, stop. Meninggalkan maksiat tersebut. Dia lepas dosa itu. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dosa tersebut karena dia telah meninggalkan kewajiban, tidak akan diterima taubatnya sampai dia apa? Mengerjakan kewajiban tersebut. Dia tidak mengerjakan sholat, dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubat itu tidak akan diterima sampai dia apa? Mengerjakan sholat. Begitu pula apabila dosa adalah dengan menjalankan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan larangan tersebut, baru taubatnya diterima. Jadi kalau meninggalkan kewajiban, kewajiban dilaksanakan. Kalau mendatangi perbuatan dosa, dosa tersebut dijauhi. Nah, ini syarat yang kelima. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 135. Al-Imran ayat 135. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, yaitu orang-orang yang apabila mereka menjalankan perbuatan-perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka dengan perbuatan dosa, zakarullah, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun dari dosa-dosa yang ada. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa yang bisa melebur dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yusirru, nah, dan mereka tidak terus-menerus, artinya mereka stop, mereka berlepas diri, mereka meninggalkan. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak meneruskan perbuatan keji tersebut. Wahum ya'lamu, dan mereka mengetahui. Maka syarat yang kelima adalah al-iqla anidham, berlepas diri, berhenti, stop, meninggalkan, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Oleh sebab itu berkata al-imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau menegaskan, istighfaru bilal iqla taubatul kazzabin. Al-istighfaru atau istighfarun bila iqla, meminta ampun tapi tanpa berlepas diri, tanpa meninggalkan perbuatan dosa, taubatul kazzabin, adalah taubatnya para pendusta, taubatnya para pembohong. Istighfar tapi bermaksiat, istighfar tapi berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini nam bertolak belakang. Oleh sebab itu perkataan para salaf, istighfaruna yahtaju ila istighfar, istighfar kita ini butuh dengan istighfar. Maksudnya apa? Istighfaru anil ma'asiyah biduni tarkiha yahtaju ila istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak meninggalkan maksiat, maka taubat kita sendiri itu butuh istighfar. Artinya taubatnya enggak benar. Nah, orang yang bertaubat dari muamalah ribawi ya, tapi masih bekerja di tempat-tempat ribawi. Nah, ini bermain-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di antara salah satu syarat yang kelima, wahuwa al-iqla' anidzam. Kemudian yang keenam, al-azmu as-sadiq ala an la ya'ud. Bertekad al-azm, dia punya azm, bertekad jujur tidak mengulanginya. Kalau yang keenam, berlepas diri, berhenti. Syarat berikutnya, yang keenam, al-azm. Dia pegang dirinya, bertekad bulat untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Nah, karena ini buah daripada taubatnya dan bukti kejujuran pelakunya. Nah, agar supaya tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Ini yang keenam. Yang pertama dari apa? Yang pertama Islam. Nah, merupakan syarat inti. Tidak diterima dari orang-orang kufar. Yang kedua, ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kita mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak mengharap pandangan umat manusia, pujian daripada mereka. Yang ketiga, mengakui apa? Perbuatannya. Yang aku lakukan ini salah, yang aku lakukan ini dosa, yang aku lakukan adalah kezoliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kezoliman kepada diriku sendiri. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat, apa? Penyesalan atas kemaksiatan yang kita lakukan. Karena itu adalah bagian daripada wujudnya taubat. Kemudian yang kelima, al-iqla', berlepas diri, berhenti, meninggalkan. Nah, kemudian yang keenam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh sebelum yang terakhir, fi waqti qubulit taubah. Fi waqti qubulit taubah. Taubat kita sesuai dengan masanya. Di waktu diterimanya taubat. Lah kok ada waktunya ya akhi? Karena di sana ada masa-masa ketika seseorang merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ada waktu lagi bagi dia. Nah, dan masa ditolaknya taubat terbagi menjadi dua. Waktu ditolaknya taubat tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah sampai pada waktu tersebut, habis sudah. Finishing. Nah, kalau sudah sampai pada waktu tersebut, habis. Masanya ditolak, taubatnya pun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bersifat umum bagi seluruh umat manusia. Yang pertama sifatnya umum bagi seluruh umat manusia. Kapan ini? Anda bisa menjawab? Pada hari apa? Ketika matahari terbit dari barat. Nah, ini masa tertolak yang pertama, yang sifatnya umum. Kapan itu? Di saat matahari terbit dari barat, datangnya hari kiamat. Nah, dan ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegaskan, la tanqati' al-hijrah hatta tanqati' at-taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya apa? Taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Dan masa taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit daripada barat. Begitu pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syams taba Allahu 'alaihi." Barang siapa yang rujuk sebelum matahari terbit dari barat, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Man taba qabla an tatlu' asy-syams taba Allahu 'alaihi. Yang taubat sebelum matahari terbit dari barat, sebelum datangnya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat mereka, diampuni dosa-dosanya. Naam. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang lain, innallaha yabsut yadaihi billayli yatuba musi'an nahar. Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba di siang hari. Wa yabsut yadahu bin nahar liyatuba musi'an layl. Begitu pula sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya untuk menerima taubat umat manusia yang berbuat kejahatan di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatla asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi, sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini masa tertolak yang pertama. Kemudian masa tertolak yang kedua, ala sabilil khusus, yaitu secara khusus kepada person-person atau pribadi-pribadi di antara manusia. Kalau yang tadi umum, kalau yang ini sifatnya khusus, kembali kepada diri kita sendiri. Kapan itu masa tertolak? Ketika apa? Ajal datang. Ketika wafat. Maksudnya ketika sakaratul maut. Dalam keadaan sakarat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai di sini. Belum sampai di kerongkongan. Nah, ketika sudah ajal menjemput dalam keadaan sakaratil maut, Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat bagi dirinya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak terima taubatnya siapa? Hah? Fir'aun. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakahu al-gharaq. Nah, ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah, yang diimani oleh Banu Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Wa ana minal muslimin, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri. Nah, dan dia berada di atas air. Sudah hampir tenggelam. Dia mengatakan, aman. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh pengikutnya dan Nabi Musa alaihi salam. Dan aku sebagai orang muslim. Sekedar apa? Klaim. Nah. Sekedar pengakuan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Al-an. Sekarang kamu berkata. Waqad asaita qablu, sekarang kamu beriman. Padahal engkau telah durhaka sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekarang engkau baru percaya. Nah. Di mana taubat? Nah, sudah di masa ditutupnya taubat. Nam tersebut. Ini yang ketujuh. Kemudian ada tambahan yang terakhir, yang ke-8. Fima yata'allak bihukukil adamin. Kalau itu berkaitan dengan hak-hak umat manusia. Hak-hak anak Adam. Bukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan antara kita dengan diri kita masing-masing, tapi antara kita dengan orang lain. Nah, maka ada tambahan di sana, membebaskan diri dari hak-hak tersebut. Dibebaskan hak-haknya. Kalau dia mencuri harta seseorang, dia kembalikan hasil curian tersebut. Bisa dengan menghadap atau dikirim. Kalau dia tahu. Kalau ternyata harta yang dicuri sudah wafat, diserahkan kepada siapa? Ahli warisnya. Kalau dia tidak tahu, la dirinya, wala ahli warisnya, maka diserahkan kepada baitul mal kaum muslimin. Pembendaharaan harta kaum muslimin. Kalau dalam satu negara tidak memiliki baitul mal, maka disedekahkan dengan niat pahala tersebut kepada orang yang dicuri hartanya. Dikembalikan, dikasih ke ahli waris, dikasih ke baitul mal. Kalau tidak ada, nah, dia sedekahkan dengan nama orang yang dicuri. Naam. Begitu pula apabila berupa kezaliman seperti orang yang dipukul. Nah, orang yang memukul ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memukul sebuah kezaliman, dia datangi orang yang dipukul dan dia mudahkan. Dan dia mudahkan orang tersebut untuk memukul dirinya. Kalau tidak dimaafkan. Kalau dia memukul di punggung, dipukul di punggung. Kalau dia dipukul di tangan, dipukul di tangan. Dengan apa? Kadar yang sama. Tidak lebih. Tidak berlebihan. Dimaafkan lebih baik. Dibalas haknya. Dan harus dimudahkan dengan ridho. Dengan lapang dada. Untuk melebur dosa yang telah dia lakukan. Nah, begitu pula apabila ghibah. Nah, dia gunjing, dia jelek-jelekkan, dia cemooh. Nah, maka datangi dengan istihlal meminta halalnya. Nah, bisa mengirim surat. Nah, kemudian apakah farohnya menyebutkan orang tersebut dengan kebaikan? Nah, apalagi kalau sampai yang digunjing, yang dijelek-jelekkan, yang dicerca adalah dari kalangan para ulama, dari kalangan para asatidah, para pembawa ilmu. Nah, maka harus istihlal. Selagi itu tidak sah taubatnya. Meminta halal mereka. Dari dosa-dosa yang telah dia ghibahi. Dikatakan, dituduh. Nah, dengan ucapan-ucapan palsu tanpa ada bukti. Tanpa ada kebenaran. Harus meminta keridhaan daripada mereka. Nah, kalau diejek, diumpat di hadapannya. Di majelis. Nah, maka minta maaf walaupun dengan apa? Bayaran, walaupun dengan uang. Berikan. Kalau seandainya dia minta uang, kasih uang. Supaya Anda dimaafkan oleh orang tersebut. Dalilnya apa? Dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejahatan yang serupa. Kamu pukul, ya dipukul. Kamu nendang, ya ditendang. Nah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan daripada kejelekan adalah kejahatan yang serupa. Begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman i'tada 'alaikum apa? Fa'tadu bimitsli ma'tada 'alaikum." Maka barang siapa yang menyerang kamu, maka serang dia dengan seimbang. Nah, sebagaimana serangan dia terhadapmu. Maka ini merupakan 8 syarat diterimanya taubat. Apabila 8 syarat tersebut terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosanya sekalipun dosa tersebut banyak jumlahnya dengan berbagai macam dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ila huna walhamdulillah.